secerita. Hancurkan tirai kusut dan dua Sunusa indah bukti sejarah. Sumbar waringin dan lulusaku di pamukili gale dombali hutan deng rimba sudah Terima kasih.